Kana tandangna kandang yang bertendang kaya bandingan anak dipika gimme dipika seraku sesama taya karempan kasian leber wawanena anu kadali anu pangkakana berlambang sapi Indonesia jaya anu kadali pangkakon carana sesangka hiji hirup sauyunan tara bahiri-hiri silipikanya ate inggis pelapati manuk kadali ngandung silokasi natria tersakumna bangsa di negara Indonesia. Bisa nyusu kana tandangna kandang yang bertentang kaya bandingan anak dipika gimi dipika serabu sasama taya karempan kasian leber wawanena anu kadali anu bangga gana berlambang sapi Indonesia jaya anu kadali bangga koncarana sesat mahiji hirup sauyunan tara pahiri-hiri silipikanya ate inggis belapati manuk dadali ngandung silokasi natria kersakumna bangsa di negara Indonesia kersakumna bangsa di negara Indonesia kersakumna bangsa di negara Indonesia.